Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik lonceng untuk notifikasi video-video terbaru kami. Pada diriku untuk memulai cinta ini. Tetapi setelah kita jalani, aku merasa tertipu. Kau pegang kayak kau lepaskan dia. Ya. Lupa.